ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Wani fitni rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Salatatul Usul wa Adillatiha beserta syarahnya dari syarah Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana kita telah menyelesaikan inti dari kitab, yaitu tentang tiga landasan utama. Kemudian al-muallif masuk ke dalam penutupan dari risalah ini, yang beliau membahas tentang al-ba'ts, kebangkitan setelah kematian. Dikarenakan al-mu'allif pada akhir pembahasan dari landasan yang ketiga, beliau menyebutkan tentang dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mati atau wafat sebagaimana manusia biasa, beliau juga wafat sebagaimana manusia biasa. Maka demikian pula, atau kemudian beliau melanjutkannya dengan pembahasan bahwasanya manusia setelah kematian mereka, mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Kemudian dilanjutkan setelah kebangkitan tersebut ada hisab dan ada jaza, ada perhitungan amalan dan kemudian pembalasan atas amalan-amalan manusia tersebut. Di mana al-muallif di sini berkata, "Wa ba'dal ba'thi muhasabuna wa majziyuna bi a'malihim." Dan setelah kebangkitan mereka akan dihisab, diperhitungkan amalannya dan kemudian akan dibalas segala amalan-amalannya nanti pada hari kiamat. Kemudian menyebutkan dalilnya, yaitu surat An-Najm ayat ke-31. Kemudian kita juga setelah membaca sebagian dari syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang perkara ini, di mana beliau menyebutkan dalil-dalil yang lainnya tentang hisab dan juga tentang al-jaza. Dalil-dalil yang lainnya tentang al-hisab dan al-jaza, diantaranya surat Al-Zalzalah ayat 78, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang beramal dengan sekecil apapun kebaikan, maka dia akan melihatnya. Demikian pula barang siapa yang beramal dengan keburukan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian beliau melanjutkan syarahnya pada paragraf selanjutnya. Qala fal hasanatu bi'ashri amsalha. Maka satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat yang semisal dengan kebaikan tadi. Ini minimalnya 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat. Ternyata 700 kali lipat ini pun bukan maksimalnya ya. 10 itu minimal, 700 kali lipat itu sudah banyak tapi belum maksimal. Ila adhafin katsirah, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Lebih daripada 700 kali lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keikhlasan yang ada pada seorang hamba ketika mengamalkannya, juga sesuai dengan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan tersebut. Dan juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya dilipat gandakan amalan seorang hamba sesuai dengan akidah yang ada pada diri seseorang. Akidah yang ada pada diri seseorang, semakin kokoh akidahnya maka akan semakin besar kelipatan dari amalannya. Maka amalan ahlu sunnah yang kemudian memang berakidah dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah as-salafus saleh, maka amalan mereka insyaallah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini diantaranya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala tentang perkara tersebut, bahwa dilipat gandakannya amalan sesuai dengan yaitu apa? Juga ditentukan oleh faktor akidah, benarnya akidah yang ada dalam diri seorang hamba. Qala fadlan minallahi azza wa jal, yang ini merupakan kemuliaan atau keutamaan dari Allah azza wa jal. Kelipatan-kelipatan dari kebaikan tersebut adalah keutamaan dari Allah azza wa jal. Wa amtinanan minhu subhanahu wa ta'ala, dan merupakan limpahan karunia darinya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amalannya sedikit namun dibalas dengan balasan yang begitu besar. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala diantara namanya itu Asy-Syakur, yang maha bersyukur kepada hambanya. Lihat amalan seorang hamba yang kemudian dia adalah makhluk yang begitu lemahnya, amalannya sangat sedikit karena memang kemampuannya pun terbatas, kemampuannya pun sangat yaitu lemahnya dia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakannya 10 kali lipat atau 700 kali, sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur, maha bersyukur, membalas amalan-amalan yang sedikit tersebut dengan jannah, dengan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang begitu sangat tidak terbatas. Qala fa huwa jalla wa ala qad tafaddala bil amali shalih, maka dia jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala qad tafaddala bil amali shalih, dia telah berbuat baik dengan amalan saleh. Itu bahwasanya amalan saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu berdasarkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mampu untuk melakukannya karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia mampu. Dia mampu untuk sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik baginya untuk dia melakukan sholat tersebut. Dia hadir ke jamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik kepadanya bahwasanya dia mampu atau mau untuk menghadiri sholat jamaah tersebut. Maka semuanya ternyata taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ta'lim juga demikian, dikarenakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepadanya, malas dia untuk kemudian berangkat ta'lim, untuk kemudian menuntut agama Allah subhanahu wa ta'ala, lebih menginginkan untuk rehat di rumah, istirahat, melepas lelah bersama dengan keluarga. Tapi dia berangkat ta'lim, dia belajar ilmu agama Allah dikarenakan apa? Dikarenakan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Tsumma tafaddala maratan ukhra bil jazai 'alaihi. Hadzal jazaa' al wasi' al katsir. Kemudian juga dia memberikan keutamaan sekali lagi dengan memberikan balasan dengan balasan yang begitu luas dan begitu banyak ini. Dan lipat gandakan. 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Bayangkan, amalan yang kita amalkan itu karena taufik dari Allah. Kemudian karena taufik tersebut kita dibalas dengan balasan yang begitu luas, begitu banyak. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala ingin melimpahkan kenikmatan, ingin melimpahkan karunia-Nya kepada diri kita ketika kita mau dan mampu untuk beramal dengan amalan soleh. Maka seseorang ketika mampu untuk beramal soleh itu patut untuk dia syukuri karena itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan soleh yang dia lakukan patut untuk disyukuri. Jangan beramal dengan amalan yang lainnya. Ketika dia mampu untuk bersyukur dengan amalan-amalan yang lainnya, maka itu juga patut untuk dia syukuri dengan amalan setelah. Demikian seterusnya. Jadi orang yang bersyukur, maka apa? Dia akan terus beramal dan beramal. Ya. Sebagai bentuk rasa syukurnya yang tidak hentinya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada hentinya. Yang kemudian amalan-amalannya apabila dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tidaklah sebanding. Tidak kemudian rasa syukurnya tersebut, amalan-amalan yang dia lakukan untuk menunjukkan dan menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dapat yaitu dapat seimbang atau menandingi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Tidak akan bisa untuk menandinginya, bahkan tidak sepersekiannya. Tidak kemudian dia bisa mensyukuri sedikit pun dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang banyak tersebut dengan amalan-amalannya, dengan seluruh amalan-amalannya. Qala ammal 'amalu as-sayyi, adapun amalan buruk, fa inna as-sayyi'ata bimitsliha, maka keburukan tersebut adalah dibalas dengan yang semisalnya saja. Dibalas dengan balasan yang setimpal. Kadar keburukannya, kadar kejelekan dari amalan tersebut seperti apa, maka itulah yang kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Qala la yajazal insanu bi aktsari minha. Seorang manusia itu tidak akan dibalas dengan yang lebih banyak daripada kejelekannya yang diamalkan. Satu keburukan ya dibalas dengan satu keburukan, walaupun keburukan tersebut kemudian bermacam-macam atau berbeda-beda kadarnya. Kesyirikan tentu saja adalah keburukan dan dosa yang sangat besar, maka diganjal dengan ganjaran yang besar pula. Adapun atau dosa-dosa yang lainnya merupakan dosa-dosa besar seperti riba, zina dan yang lain sebagainya, maka ini juga dibalas dengan dosa atau dengan balasan yang setimpal pula, azab yang setimpal dengannya. Demikian pula yang di bawahnya dan di bawahnya dari dosa-dosa yang ada, maka dibalas dengan balasan yang setimpal. Qala rahimahullah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Surat Al-An'am ayat ke-16. Dan barang siapa yang mendatangkan, mengerjakan suatu keburukan, suatu perbuatan dosa, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan yang semisalnya, yaitu kecuali dengan balasan yang setimpal dengan dosa tersebut. Wahum la yuzlamun, dan dia tidak akan dizalim. Ada yang salah? Salah enam. Ayat ke-16. 160. Korep. Ya, ada titiknya. 160 apa? Ayat ke-160. Baik. Jadi Al-An'am ayat ke-160. Barang siapa yang mengerjakan suatu dosa, maka akan dibalas dengan yang semisalnya saja, setimpal dengan apa? Dosanya tersebut saja dan tidak dilipat gandakan. Qala wa hadza min kamali fadlillahi wa ihsanihi. Dan ini termasuk dari kesempurnaan, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ihsan dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Yaitu ketika seorang hamba melakukan perbuatan baik, amalan soleh dilipat gandakan dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian apabila mengerjakan suatu amalan buruk, maka tidak ada lipat gandanya, hanya kemudian dibalas sesuai dengan perbuatan sang hamba tadi itu saja. Tidak kemudian dia dizalimi, tidak dibalas, tidak diazab, kecuali dengan sekadar perbuatannya saja. Qala thumma istadalla asy-syekh lidzalika biqoulihi ta'ala. Kemudian asy-syekh rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, berdalil untuk permasalahan tersebut dengan menyebutkan firman Allah Ta'ala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Untuk kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa dengan apa yang mereka lakukan. Qala wa lam yakul bis su'a. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman untuk membalas orang-orang yang berbuat buruk itu dengan keburukan-keburukan mereka, tapi bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Qala kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang paling baik, bil husna. Kalau tadi ketika menyebutkan tentang orang-orang yang berbuat keburukan, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan, ya. Apa yang mereka lakukan misalnya berupa perbuatan kesyirikan, maka dibalas dengan yang semisalnya, bima amilu, dengan apa yang mereka lakukan. Tapi kalau berbuat ahsanu, berbuat baik, berbuat amalan soleh, dibalas bil husna, dengan balasan yang paling baik. Dengan balasan yang paling baik itu ya balasannya dilipat gandakan. Nah, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai kelipatan-kelipatan yang banyak. Itu jadi dibedakan antara amalan soleh dan amalan kemaksiatan. Amalan soleh dilipat gandakan, adapun amalan kemaksiatan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak dilipat gandakan. Hanya dibalas dengan balasan yang setimpal. Kemudian Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala melanjutkan tadi pembahasannya mengenai dibangkitkannya manusia, kemudian dibalasnya manusia dan ditimbangnya amalan-amalan manusia ketika nanti pada hari kiamat. Sekarang yang akan dibahas adalah bagaimana apabila seorang itu tidak mempercayai dan mengingkari kebangkitan nanti pada hari kiamat. Apa hukumnya orang yang kemudian mengingkari kebangkitan tadi? Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafara." Dan barang siapa yang kemudian mengingkari kebangkitan, yaitu kebangkitan nanti pada hari kiamat, orang-orang yang mati, manusia-manusia yang sudah dikubur, dia mengingkari bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan, maka dia adalah kafir. Telah kafir, telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapati bahwasanya kaum muslimin tidak ada yang mengingkari bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Tidak ada yang mengingkari. Ya. Adapun yang mengingkarinya ya berarti dia menyembunyikan kekufuran. Dia tidak percaya, dia sholat, zakat, puasa, kemudian tidak percaya bahwa jadi akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Maka ini adalah seorang yang kemudian telah keluar dari Islam. Dan untuk apa dia sholat? Untuk apa dia menunaikan zakat? Untuk apa dia berpuasa? Dalam keadaan seluruh amalan tersebut, dia tidak meyakini bahwasanya dia akan dibangkitkan dan kemudian dibalas dengan amalan-amalan tersebut. Untuk apa? Untuk kemudian melakukan hal-hal tersebut. Suatu yang sia-sia saja. Maka seorang melakukan amalan-amalan tadi pastilah dilandasi apa? Keyakinan bahwasanya dia nanti akan dibangkitkan dan kemudian diberikan dihisab amalannya dan kemudian diberikan balasan yang setimpal. Qala rahimahullah wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Dalil bahwasanya orang yang mengingkari kebangkitan adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'ama alladziina kafaru allay yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala allahi yaseer. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Za'ama alladziina kafaru, orang-orang yang kafir itu menyangka, ini mengisahkan tentang persangkanya orang-orang kafir, bukan orang-orang mukmin. Apa persangkaan orang kafir tersebut? Allayu ba'atu, bahwasanya mereka itu tidak akan dibangkitkan. Mati ya sudah mati, tidak ada kebangkitan nanti pada hari kiamat. Amalan yang dilakukannya, amalan yang di dunia ini, kehidupannya kehidupan dunia ini, itu kehidupan yang hakiki menurut mereka. Mereka tidak menyangka atau persangkaan mereka adalah mereka nanti tidak akan mengalami kehidupan setelah kematian. Mati ya mati, sudah selesai kehidupan mereka, sudah habis kehidupan mereka, tidak akan ada kehidupan yang lain lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk membantah mereka. Qul, katakanlah, bala wa rabbi latub'atun, ya bahkan kamu itu akan dibangkitkan, sungguh kamu akan dibangkitkan, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian sungguh benar-benar kalian itu nanti akan diberitahukan tentang apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Wa dzalika 'ala allahi yasir, dan yang seperti itu bagi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mudah untuk dilakukan, karena Allah Subhanahu wa taala 'ala kulli syai'in qadir, maha mampu atas segala sesuatu. Berbeda dengan manusia, manusia ini yang ada dari awalnya sampai akhirnya, apabila semuanya berkumpul untuk menghidupkan satu orang yang telah meninggal saja, maka tidak akan mampu untuk melakukannya. Adapun Allah Subhanahu wa taala dengan bersendirian, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan bukan hanya satu orang saja, tapi seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan semua dari mereka dan itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menghidupkannya kembali? Tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidak ada menjadi ada saja gampang bagi Allah, apalagi apabila dia sudah pernah ada, kemudian musnah, sirna, dimakan oleh tanah, untuk dikembalikan tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nanti juga akan disampaikan oleh Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya. Kita baca penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, cukup panjang karena di sini ada bantahan-bantahan bagi orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Qala Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, man kazzaba al-ba'tha fa huwa kafir. Barang siapa yang kemudian mengingkari kebangkitan, maka dia adalah orang kafir. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Surat Al-An'am ayat ke-29 sampai ke-30. Artinya, waqalu, dan mereka itu berkata, tidaklah kehidupan yang hakiki itu kecuali kehidupan kami di dunia ini saja. Itu menurut mereka kehidupan yang hakiki. Ini kehidupan di dunia inilah kemudian kehidupan kita, tidak ada kehidupan yang lainnya. Wa ma nahnu bima ba'utsin. Dan tidaklah kami nanti akan dibangkitkan setelah kematian. Tapi mengingkari kebangkitan manusia nanti setelah kematian. Walau tara iz rukifu ala rabbihim. Kalau saja engkau melihat ketika mereka itu dihadapkan kepada Rabb-nya, berdiri di hadapan Rabb-nya. Qala alaysa hadza bil haqq? Allah akan berkata, apa bukankah ini adalah suatu yang hak? Bukankah ini adalah suatu yang benar? Setelah dihadapkan kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada mereka, setelah mereka melihat kejadian nanti pada hari kiamat, setelah mereka mengetahui bahwasanya ada balasan dan memang ada kebangkitan pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada mereka untuk mencela mereka atas kekafiran mereka, atas pengingkaran mereka ketika di dunia. Qala alaysa hadza bil haqq? Bukankah ini adalah sesuatu yang hak? Bukankah ini adalah sesuatu yang benar? Karena mereka tuh sudah melihat, tidak bisa mengingkari. Ketika di dunia mereka masih siagah dibangkitkan, masih bisa mengingkari karena belum melihat. Ketika itu mereka sudah melihat. Maka apa kata mereka? Qalu bala wa rabbina. Mereka kemudian akan berkata, ya benar wahai Rabbku, ini adalah sesuatu yang hak. Ketika pada hari yang sudah tidak bermanfaat lagi kepercayaan tersebut, keimanan tersebut, ya, semua orang sudah beriman. Kenapa? Karena sudah melihat secara langsung. Ya. Makanya namanya iman itu adalah keimanan terhadap sesuatu yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman tentang perkara yang ghaib. Ya. Kalau sudah nanti melihat, ya orang kafir pun akan mengakui, qalu bala wa rabbina. Mereka kemudian berkata, ya memang benar ini wahai Rabbku, ini adalah sesuatu yang hak, ini adalah sesuatu yang benar. Maksudnya kami akan dibangkitkan di hadapan kehadapanmu. Tapi sudah tidak bermanfaat. Qala fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Maka Allah berkata, maka rasakanlah azab dengan apa yang telah kalian ingkari. Bima kuntum takfurun, dengan apa yang kalian telah ingkari pada saat di dunia. Dengan apa yang telah kalian telah kafir dengannya, yaitu dengan kebangkitan. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang mengingkari kebangkitan adalah seorang yang kafir. Bima kuntum takfurun, dengan apa yang telah kalian kafir dengannya, kalian ingkari dengannya, yaitu kebangkitan. Kemudian berkata Syekh rahimahullah taala, wa qala taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Mutaffifin dari ayat ke-10 sampai ke-17, wa ilu yawma idzin lil mukadzibin alladziina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Jika tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal ghana ala qulubihim ma kanu yaktibun kalla innahum arabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadzibun. Surat Al-Mutaffifin ayat ke-10 dan sampai ke-17. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailun yauma idzil lil mukadzibin." Kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mengingkari. Siapa orang-orang yang mengingkari? Apa yang dimaksud orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mendustakan? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan, mengingkari hari pembalasan, hari di mana manusia dibangkitkan dan dibalas atas seluruh amalannya. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atim. Dan tidaklah mengingkari hari pembalasan tersebut kecuali seluruh orang yang melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Ya, orang-orang yang sudah mengingkari hari pembalasan, ya bebas bagi dia, tidak ada pembalasan, ya sudah, pelakunya halal yang melampaui batas, melampaui keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dilabrak keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dan dia banyak berbuat dosa. Oleh karena itu dikatakan wa may yukadzibu bihi, dan tidaklah mengingkari hari pembalasan tersebut kecuali orang-orang yang melampaui batas, yaitu melampaui batasan balasan Allah Subhanahu wa taala, melampaui yang halal kemudian masuk dalam yang haram dan banyak berbuat dosa. Karena tidak percaya pada hari kiamat. Karena tidak percaya pada hari pembalasan. Tidak ada pembalasan, tidak ada iqab, tidak ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bebas ketika hidup di dunia dia berbuat semaunya. Qala idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia akan mengatakan ini dongeng orang-orang zaman dahulu. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disebutkan di dalamnya tentang hari kebangkitan, orang manusia akan dibangkitkan, akan dihisab, akan dibalas amalannya. Mereka mengatakan dongeng ini. Tidak ada wujudnya ini. Tidak akan pernah terjadi. Ini dongengnya orang zaman dahulu. Sudah tahu kami dari zaman dahulu ada dongeng-dongeng seperti ini. Ya. Padahal yang seperti ini dicantumkan dalam kitab-kitab. Ya. Umat-umat yang terdahulu. Mereka justru mengatakan ini dongeng. Ya. Ini itu semacam bualan. Mereka menganggap ini adalah sesuatu yang bohong saja. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, kala sekali-kali tidak, bukan dongeng ini. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaktibun. Bahkan sesungguhnya yang terjadi adalah apa? Perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan itu, itulah yang kemudian menghalangi hati-hati mereka, ya, dari kemudian mau beriman. Perbuatan-perbuatan mereka sendiri yang kemudian apa? Menjadikan hati itu hitam kelam. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak mau terima, tidak mau beriman. Kenapa? Perbuatan mereka sendiri. Mereka banyak berdosa, ya. Mereka kemudian banyak melanggar syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, berbuat seenaknya. Maka itulah yang kemudian menjadikan mereka tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengatakan bahwa ini dongeng, ya. Suatu pelecehan, suatu kerendahan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan ayat Allah dikatakan dongeng. Ya. Padahal kaum mukminin menerimanya, banyak orang yang kemudian meyakininya, dia mengatakan ini dongeng. Berarti itu apa? Itu adalah suatu yaitu tidak adanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan-perbuatannya pada masa lalunya, ya, dia banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya dari melihat kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala kalla innahum an rabbihim yauma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, itu tidak benar apa yang mereka sangka-sangka tadi. Yang mereka kemudian mendustakan hari kebangkitan, yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala cuma dongeng semata. Innahum an rabbihim yawma idzin la mahjubun. Sungguhnya mereka pada hari itu akan ditutupi dari Rabb mereka. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan mereka. Jenis amalan mereka. Pada saat di dunia mereka ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melihat kebenaran. Maka pada hari kiamat mereka akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Yang kaum mukminin semuanya akan memandang Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, melihat betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka orang-orang yang kafir ini mendapatkan kehinaan, yaitu dengan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, yang berarti apa? Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepadanya. Dan ini adalah suatu balasan suatu azab yang pedih, yang suatu azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepadanya. Ini azab yang pertama. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Azab yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka jahim orang yang sudah beriman kepada hari pembalasan. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Azab yang ketiga dikatakan kepada mereka, inilah yang dahulu kalian dustakan, hari pembalasan ini rasakan. Ya, azab yang ketiga itu apa? Azab dengan cara itu direndahkan, dicela mereka, ini loh yang kamu dustakan selama ini, rasakan sekarang. Ya, kamu bisa merasakannya sendiri, kamu kemudian bisa yaitu merasakan pedihnya balasan pada hari kebangkitan. Masih ada ayat selanjutnya yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin, insya Allah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.